umroh kalau sudah niat tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan berarti dia terkena dam. Jadi sebenarnya ini tidak bisa mengatakan ini tadi saya sudah apa namanya sudah niat kalau ke umroh terus melarangkan terus saya batalkan terus saya niat lagi gitu. Lihat justru pembatalannya tadi itu kena. Jadi baik karena melakukan larangan ihram kena dam, membatalkan umroh juga kena dam. Jangan damnya menyembelih seekor kambing. Dan itu pernah terjadi. Rasulullah dapat mimpi di tahun ini kita bakal umroh, bakal tahalul bersama sahabat datang ke Hudaybiyah. Dan nyampe di Hudaybiyah dicegat oleh orang kafir, tidak dikasih izin, bahasa sekarang tidak dikasih visa. Akhirnya Rasulullah tertahan di situ sampai terjadi perjanjian suruh Hudaybiyah. Artinya tahun itu Rasulullah sudah tahun depan boleh aman. Akhirnya Rasulullah, tapi sebelum pulang apa? Semua sahabat talul ya, maksudnya membatalkan umrohnya itu dan menyembelih kambing, semua menyembelih apa? Karena membatalkan umroh atau haji yang sudah diniatkan dia terkena dam. Harus sampai wa'timul hajja wal umrah tadilah, sempurnakan umrah kepada Allah, sempurna, tidak boleh udah niat dibatalkan, membatalkan karena dam. Makanya ini yang sekarang ini saya ingatkan untuk jemaah pas umroh, pas ziarah Mekah kan ada tawaran mau haji, mau umroh lagi itu tidak. Ada jemaah begini ikut dia pas di ikutnya di Hudaybiyah atau jarana niat sampai Mekah kok panas, ada ceria dilepas pakaiannya, itu namanya membatalkan umrohnya. Terus tanda tadi yang kedua batas, batas batas tanah haram ada batas-batasnya. Misalnya nanti kalau kita dari Madinah sampai di Tanjim atau ada tulis batas-batas, batas Madinah ada, batas-batas Mekah ada. Dan mikot itu di luar tanah haram. Mikot dulu ini mah belum tanah haram, masih jauh tanah haram. Baik, karena sudah azan Ustaz. Baik, jadi nanti berdua kelengkapan mengenai ini akan kita bahas lagi di kesempatan di tanah suci atau pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Sekarang sholat.